dan hadis yang mudarat. Dan hadis dalam hadis adalah ma'atat hadis yang datang minta di al-fatih kuat dari sebagian lafad perawi kita kalau disambung dengan seperti hadis. Mudarat dan kata-kata idrat artinya sisipan. Maka al-mudarat huwa al-hadits alladhi yu'rafu an sanadihi aw matanihi aw matnihi ziyadatan laysat minhu wa innama hiya min ahadi ruwati min ghairi tawdihin bi hadhihi ziyadati. Tanbihun al-hamilu ala al-idrati bil hadits shay'an ayat syidar bil idraji tafsira gharibin au tawdiha muskilin au bayana mujmalin awil istidlala bimadl al-hadithi ala hukmin syar'iyin awalahu ayat syidar bidhalika at-tamwiha awil khata'a awil iqaba waqad sunifat fi bayanihi musannafatun iddatun lam yutba' minha ila al-madhhaj as-suyuti. Hadis mudarat adalah hadis yang yu'raf diketahui bahasanya di sanadnya atau matannya. Maka terjadi ada mudarat dalam sanad dan ada mudarat dalam matan. Diketahui ijazatan tambahan yang bukan bagian darinya. Inama hiya akan tapi tambahan tersebut bersumber dari salah seorang rawi min ghairi tawdihin tanpa ada penjelasan di hadis yang jadi tambahan tersebut. Alhamil fakta kebaran untuk terjadinya atau melakukan idrat dalam hadis adalah dua hal. Yang pertama, rawi bermaksud dengan idrat yang dia lakukan tersir untuk menjelaskan kebaribin kata-kata yang sulit dipahami, kata-kata yang jarang dipakai sehingga tidak atau sulit dimengerti maknanya, mungkin dijelaskan atau taudih atau memperjelas muskilin satu hal yang muskil tidak jelas atau untuk menjelaskan kecuman atau global atau ingin berdalil dengan menggunakan matan tersebut ala hukmin syar'iyin untuk menetapkan sebuah hukum syar'i awal tahu yang dia datangkan. Pendorong yang kita adalah bermaksud dengan idrat untuk tanwih untuk kemudian supaya tidak jelas wil khata atau karena keliru awil ikhlas atau supaya membuat asing membuat tidak jelas. Waktu sunifat dan telah ditulis tentang menjelaskan hadis mudarat ini musannafat indah banyak karya tulis. Namun kata beliau ketika beliau menulis buku ini belum ada yang dicetak di antara dan karya-karya tersebut kecuali karya Imam Suyuti semata. Amsalah contoh hadis mudarat. Mudarat sanadi ma rawahu at-Tirmidzi min tariqi Ibn Mahdi an-Thawri an Wadil al-Ahdari wa Mansur wal-Ahmadi an Abi Wa'ilin an Amr ibn Suhb an Abdullah bin Mas'ud qultu ya Rasulullah ay dhanbi a'zam qala an taj'ala ilayhi al-jawwa khalaqa fa inna wasilan la yakunu fi riwayati Amr bin Suhb wa inna ma yarwi an Abi Wa'ilin an Ibn Mas'ud mubasharatan. Fadzikru Amr ibn Surahbil idrajun ala riwayati Mansurin wal-A'mal. Mudrajul Matni, hadis Abi Hurairah marfu'an lil 'abdi al-mamluki ajrani walladhi nafsi bi yadihi lawla al-jihadu fi sabilillahi wal hajju wa biru ummi la ahsabtu an amuta wa ana mamlukun. Faqauluhu walladhi nafsi bi yadihi ila al-akhir min kalami Abi Hurairah radhiyallahu anhu لأنه يستحيل أن يستر ذلك منه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن أن يتمنى عرقا ولأن أمه لم تكن موجودة حتى يبرها. Ya, tadi dalam definisi disebutkan bahwasanya tanggal tersebut bisa terjadi di sana dan bisa dimakan. Atau sisipan tersebut bisa kemudian terletak di sana dan bisa terletak di matan hadis. Maka contoh mudrat sanad adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kita lihat jalannya adalah atau sanadnya Ibnu Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri dari tiga orang, Wasil Al-Ahdab, Mansur dan Al-A'man. Kemudian dalam sanad ini dinyatakan kalau ketiganya mengambil hadis dari satu orang, yaitu Abu Wa'il. Abu Wa'il dari Amr bin Surahbil, Amr bin Surahbil dari Abdullah bin Mas'ud. Redaksi hadisnya, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, dosa apakah yang paling besar?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Jadikan untuk Allah tandingan, sekutu, Rasul Allah lah yang telah menciptakanmu." Nah, ada tadi ada tiga orang rawi. Sufyan Tsauri mendapatkan hadis ini dari tiga orang rawi, itu dari Wasil, Mansur dan Al-A'man. Kemudian keterangan dari Ali Al-Halabi, fa'in Wasil, rawi yang namanya Wasil Al-Ahdab tidaklah menyebutkan dalam riwayatnya nama Amr bin Surahbil. Wa inna ma akan tapi Wasil Al-Ahdab ini meriwayatkan langsung dari Abi Wa'il dari Ibnu Mas'ud mubasyaratan secara langsung, tidak melalui Amr bin Surahbil. Yang melalui Amr bin Surahbil itu hanya Mansur dan Al-Ahman. Kalau Wasil, maka dari Sufyan Ats-Tsauri dan Wasil Al-Ahdab dari Abi Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud, tidak menggunakan Amr bin Surahbil. Amr bin Surahbil itu hanya ada dalam riwayat atau sanadnya Mansur dan Al-Ahmad. Fadzikru Amr, maka disebutkannya Amr bin Surahbil pada sanadnya Wasil, maka itu adalah idraj. Idrajun ala riwayat Mansur wal A'man, kesisipan riwayatnya Mansur dan Al-A'man. Kemudian mudrat matan, contohnya ada hadis Abu Hurairah marfu, sabda Nabi, Nabi mengatakan lil 'abdi al-mamluki ajrani, seorang budak itu mendapatkan dua pahala jika kemudian dia berbuat baik, dia bekerja dengan baik, menjalankan bekerja dengan baik. Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang berlaku ada di tangannya. Ini sisipan, ini sebenarnya perkataan Abu Hurairah mulai dari walladhi nafsi biyadihi. Laulah jihad, seandainya bukan karena pahala jihad dan Allah dan berhaji, yang tentu sulit akan didapatkan oleh seorang muda, karena dia tidak bebas pergi, mau berhaji harus izin tuannya dulu, berjihad juga jika itu terlihat harus kifayah, juga harus kemudian berizin terlebih dahulu. Wabiru ummi, dan berbakti kepada ibuku. Ini tidak mungkin, sabda Nabi. Nabi SAW lahir dalam keadaan Ya, atau 6 tahun setelah beliau hidup, usia 6 tahun, dia sudah meninggal. Tidak mungkin kemudian mengatakan hadis lil abdul mamluk ajrani kemudian wabiru umi dan berbakti kepada ibuku. La'an batu, tentu aku ingin an'amud mati dalam keadaan sebagai seorang muda. Maka walaupun nanti biasi sampai terakhir adalah merupakan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena mustahil ayat surah Zalika dari mana tahu? Karena mustahil ucapan tersebut muncul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana letak kemustahilannya? Dalam dua hal, karena tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beranak anak untuk menjadi budak. Dan yang kedua, ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tidak ada. Ketika beliau jadi nabi atau bahkan jauh sebelum itu, sehingga bagaimanakah mungkin dia tidak berbakti kepada ibunya? Kan tapi itu adalah perkataan Abu Hurairah. Kita tahu hal ini. Lihat putut satu, sebagaimana dalam berat Ahmad dan Bukhari dalam Al-Adab Al-Mukhor. Kita bandingkan, kita kumpulkan dengan hadis ini, dibandingkan maka kemudian kita temukan bahasanya bagaimana dalam berat Ahmad dan Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mukhor, kata-kata wala di nafsi biadi dan seterusnya adalah sisipan dari perkataan Abu Hurairah. Nah, untuk mudrat matan, maka bisa jadi terletak di akhir matan bagaimana dalam hadis ini, bisa juga terjadi di awal matan dan bisa terjadi di akhir atau di tengah-tengah matan. Yang di awal matan misal ada sebuah hadis asbihul wudu'a wailun lil aqabi minan nar. Sempurna kalah wudu, celakalah tungkak-tungkak atau tumit-tumit dari api neraka. Hadis Nabi itu kalimat yang kedua. Wailun lil aqabi minan nar. Sedangkan asbihul wudu ini adalah idrat, sisipan dari perkataan Abu Hurairah. Kemudian sampai yang di tengah adalah cerita Isa radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahanus di Gua Hira sebelum beliau mendapatkan wahyu. Maka dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannasu fi Ghabi Hira al-layali dawadil ajati wa tahannusu as-sa'at. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahan menyepi di Gua Hira di waktu malam yang tidak dihitung. Kemudian ada dan tambahan dan tahan maknanya dia ta'abbud. Kemudian hadisnya sudah selesai. Maka di sini ada titipan yaitu penjelasan tentang makna tahanus. Wa tahanus at-ta'abbud. Tahanus adalah ta'ala berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada idrot. Idrotnya adalah penjelasan atau pengertian tentang tahanmu. Dan ini adalah titipan dari Az-Zuhri yang meriwayatkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka sisipan bisa terjadi di sisipan untuk makan, bisa jadi di awal makan, tengah makan, ataupun di akhir makan. Di sarang misalnya di Taikuni ya, disebutkan ada tiga cara untuk mengetahui idrot. Yang pertama adalah dinas dengan nas. Artinya kemudian dibandingkan dengan riwayat atau dari jalur yang lain. Ternyata ini adalah tiga dibandingkan, maka Diketahui bahasanya ini ada sisipan. Yang kedua, istihara. Dengan menilai ini adalah tidak mungkin sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan indikasi-indikasi tertentu, macam dalam hadis tadi, ya, hadis Abu Hurairah tadi, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin tukar jadi budak, namun tidak jadi ini itu karena ingin berbakti kepada ibunya. Gimana mau berbakti? Ibunya sudah meninggal. Maka ini kohina, ketika yang menunjukkan tidak mungkin yang adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah dengan keterangan dari salah seorang hafiz hadis para imam atau keterangan dari imam hadis yang menyatakan yang adalah mudharat. Dengan penelitian beliau yang sama yang penuh penelitian, ketelitian dan sudah menaiknya adalah mudharat. Nah, hukum idrat. Apa hukum idrat? Jawabannya, jika idrat tersebut mengubah makna, menyebabkan hadis itu berubah maknanya, maka tidak boleh terjadi idrat dalam hadis ila bibayanihi, kecuali dengan menjelaskannya. Akan tetapi jika kemudian idrat itu tidak mengubah makna hadis, semacam jadi sisipan Zuhri yang menjelaskan tentang makna tahanus. Tahanus adalah ta'abud. Ini adalah idrat dalam dengan maksud untuk menjelaskan gharibul hadis, lafaz yang jarang dipakai. Jika kemudian idratnya itu tidak mengubah makna, maka hukumnya adalah kata sesemin labak sebihi, tidak mengapa, karena tidak pertentangan dan hadis mahfuz. Karena tidak pertentangan, maka tidaklah mengapa disebutkan dalam rangka untuk menjelaskan dan memberikan keterangan. Kemudian kita masuk pada jenis hadis berikutnya, namanya mudabbaj. Wa marwa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifu haqqan wan bakhi. Dan semua hadis yang rawa meriwayatkan puluh qarinin setiap teman an akhi dari saudaranya, maka mudabbaj, maka disebut hadis mudabbaj. Fa'rifu, maka ketahuilah ini haqqan sebagai sebuah kebenaran, wan bakhi dan tidaklah engkau merasa bangga dengannya. Ya, ada satu hadis, ini hadis namanya mudabbaj. Itu hadis yang diriwayatkan kullu qarinin an akhi. Setiap orang dari saudaranya, dari temannya. Ada dua orang berteman. Apa yang dimaksud teman di sini? Qarin di sini apa maksudnya? Qarin jamaknya akran. Al-akran hum al-watu al-mutasaribuna di sini amil isnadi. Akran adalah para rawi yang berdekatan di sini usianya atau dalam sanadnya. Jadi yang dimaksud qarin atau akran di sini ada dua pengertian, yaitu kemudian usia yang berdekatan, sebaya dalam usia atau sebaya dalam ibna, maksudnya satu guru. Maka ketika seorang itu kemudian gurunya sama, belajar kepada guru yang sama, maka dia meskipun usianya mungkin berjauhan, akan tapi dia belajar dari guru yang sama, maka statusnya juga qarin. Statusnya qarin. Itu yang dimaksud mutaqaribunan ibna. Nah, mudabbaj wa ayyawi rawiyani mutaqaribani fi sinni aw isnad kullu wahidin minhuma 'alal akhar. Mudabbat adalah ada dua orang rawi yang meriwayatkan, dan dua orang rawi ini muntaqaribani, berdekatan di sini usianya atau sanadnya. Nah, kullu wahidin, setiap satu dari keduanya meriwayatkan 'alal akhar dari yang lain. Ini dua rawi, dan ini qarib statusnya. Ada A dan B, A meriwayatkan dari B, dan sebaliknya B meriwayatkan dari A. Jadi bertukar A dan B, B dari A, dan keduanya adalah qarin. Maka disebut mudabbat. Mudabbat itu dari kata-kata dibajabul wajhi. Dari kata-kata dibajab. Ini mudabbat itu dari kata-kata dibajabul wajhi, yang maknanya adalah dijahibul wajhi, sisi wajah. Wajah kita punya dua, sebelah dari samping kanan samping kiri. Maka disebut mudabbat karena apa? Yang satu nulis, karena kullu qarinin yaltafit ila sahibihi, kata Syekh Zainuddin, karena setiap teman itu menoleh kepada temannya, liyuhadditsahu, supaya kemudian dia mendapatkan hadis darinya. Maka disebut mudabbat. Jadi kalau mudabbat itu saling meriwayatkan. Saling meriwayatkan. Kalau kemudian cuma salah satu saja, ini ada dua orang, statusnya qarin dalam ilmu hadis, statusnya di aqran atau qarin dalam ilmu hadis, akan tapi A meriwayatkan dari B, dan B tidak mengambil riwayat dari A, maka itu disebut riwayatul aqran. Kalau itu disebut riwayatul aqran. Itu cuma sebelah saja kalau riwayatul aqran. Dan kalau mudabbat itu dua-duanya saling meriwayatkan. Amthilah dari sahabat yang riwayat Aisyah an Abi Hurairah, wa riwayat Abi Hurairah an Aisyah. Fitabiina riwayat Zuhri an Umar bin Abdul Aziz, wa riwayat Umar bin Abdul Aziz an Zuhri. Fi atba'i tabi'in riwayat Malik an Al-Auza'i, wa riwayat Auza'i an Malik. Contoh mudabbat di kalangan para sahabat adalah riwayat Aisyah dari Abu Hurairah, dan sebaliknya Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah. Meskipun kemudian usianya misalnya boleh jadi Aisyah dengan Abu Hurairah itu berjauhan, akan tapi gurunya sama mengambil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia statusnya sahih. Dan tabi'in misalnya yang turun dari Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz mengambil hadis dari Zuhri, saling mengambil hadis. Demikian untuk tabi'in, misalnya Imam Malik mengambil riwayat dari Auza'i, sekaligus Imam Auza'i mengambil riwayat dari Imam Malik. Maka disebut mudabbat. Jadi di bait ada kata-kata intakhib, intakhib. Intakhir maknanya istakhir anda bima arifatih. Tidaklah kau merasa bangga bima arifatih karena mengetahuinya. Fa'idatun qala al-hafidh nahajaran bil-fathi ta'liqan ala hadisi Abi Hurairah ala hadisi al-Bukhari min tariqi Sulaiman ibn Bilalin an Abdillah ibn Dinarin an Abi Salihin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu fit'un wa sab'una syu'batan. Qala rahimallahu fil isnad al-madhkuri riwayatul aqran wa ya Abdullah ibn Dinarin an Abi Salihin li'annahuma tabi'iyani. Fa'in wujidat riwayatu Abi Salihin anhu sara minal mudabbasi. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan ta'liqan, memberi komentar untuk hadis yang diatkan Imam Bukhari dengan sanad Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar dari Abu Saleh dari Abu Rairah dari Nabi SAW tentang masalah cabang iman. Ya, iman itu adalah 70 lebih cabang. Kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam sanad di atas terdapat riwayatul aqran, yaitu Abdullah bin Dinar dari Abu Saleh. Keduanya, Abdullah bin Dinar dan Abu Saleh adalah tabi'iyan. Keduanya sama-sama tabi'in. Maka ini adalah riwayatul aqran. Kecuali jika dikatakan fa'in wujidat, maka jika ternyata ditemukan bahasanya Abu Saleh itu mengambil riwayat dari Abdullah bin Dinar, maka jadilah minal mudabbar. Termasuk kemudian bin mudabbar. Beliau katakan fa'in, maka andai, maka jika. Maka ini menunjukkan terdapat perbedaan penggunaan istilah antara riwayatul aqran dan mudabbar. Kalau riwayatul aqran itu cuma satu sisi saja. Ya. Ada dua orang yang sama siapa lain. Salah seorangnya ngambil dari yang lain. Namun yang lain ini tidak ngambil dari orang tadi. A ngambil dari B, B tidak ngambil dari A. Kalau mendapat kedua-duanya saling, keduanya saling mengambil. Maka sudah katakan fa'in, maka seandainya ditemukan riwayat artinya Abu Sholeh mengambil dari Abdullah bin Dinar, ini kemudian namanya mendapat. Kemudian hadis berikutnya, atau jenis hadis berikutnya kepada Ma'lif Rahimahullah Ta'ala, muttafiqun lafzan wa khatan. Muttafiq wajiduhu fima dzakarna al-muttariq. Muttafiqun juga sama, memiliki kesamaan. Ini berkenaan dengan hadis dilihat dari perawinya. Muttafiqun lafzan, jika nama perawi itu sama secara lafaz wa khatan dan tulisan, cara bacanya sama, tulisannya sama. Apa kata Indonesia? Humu apa? Humu fon atau? Cara bacanya sama dan tulisannya sama. Muttafiq. Maka disebut hadis muttafiq. Wajiduhu kebalikannya, lafadznya sama tulisan yang berbeda, kebalikan lima datang dalam apa yang kami sebutkan, maka disebut hadis al-muttariq. Maka di sini perkataan penulisan Baiquniya Syekh Toha al-Baiquni menunjukkan bahasanya terdapat dua jenis hadis, muttafiq sama muttariq. Secara zahir, secara sepintas menunjukkan maknanya adalah demikian. Dan akan tapi bukan demikian maksudnya. Karena ini jadi satu. Jadi jenis hadis yang berikutnya itu disebut muttafiq wal muttariq. Itu jadi satu nama. Kalau kemudian dilihat nabungnya, itu seakan-akan ada dua jenis hadis. Ada hadis muttafiq dan ada hadis muttariq. Itu tidak, bukan demikian maksudnya. Senyatanya itu nama nama jenis hadisnya itu sama. Namanya itu adalah muttafiq wal muttariq. Itu jadi satu untuk satu jenis hadis. Oleh karena itu kita lihat salahnya, penjelasannya dijadikan satu penamaannya. Karena memang demikianlah maksudnya, demikianlah sebenarnya. Tidak sebagaimana zahir susunan nazam Baiquniya. Al-muttafiq wal-muttariq wa antattafiqa asma'u ruwati wa asma'u aba'ihim fasa'idan khattan wa labdan wa takhtalifu atau wa takhtalifa askhasuhum. Wa hunaka adadun min ahli al-ilmi qad sannafu fi hadhihi al-mas'alati ad-daqiqati min ashharihim al-khatib al-Baghdadi wa kitabuhu ghairu matbu'in. Amsalatun al-Khalil ibn Ahmad sittatu ashkhas ishtaraku fi hadha al-ilm. Awalhum Syekh Sibawai Ahmad bin Ja'far bin Hamdan arba'atu ashkhas fi asr wahid. Ini hadis muttafiq wal muftariq, ingat ini jadi satu kesatuan. Namanya muttafiq wal muftariq adalah antatafiqal asma'ul ruwat, adalah hadis yang nama-nama rawinya itu sama. Wa asma'u abaihim, demikian juga nama ayah mereka. Nama bapak pasal izan ke atas, kakek, atau kemudian bahkan sampai buyut juga. Itu memiliki kesamaan khatan walafdan, memiliki kesamaan dalam lafaz pelafatan, dan memiliki kesamaan dalam tulisan. Wa takhtalifu ashkharuhum, akan tetapi orang yang berbeda. Soalnya berbeda. Di sebuah hadis yang rawinya ada rawinya. Adalah hadis yang rawinya itu nama bapak, nama orangnya dan bapaknya sama. Atau bahkan kakeknya, atau bahkan sampai dirinya sama. Akan tapi ternyata orangnya berbeda. Ini tentu satu hal yang penting sekali untuk bisa membedakannya. Kalau ternyata kemudian apa? Ada empat orang, yang dua baik, yang dua siapa? Kalau tidak bisa membedakan, maka jelas akan kita akan kebingungan. Ini satu hadisnya bagaimana? Maka ini adalah satu ilmu yang sangat penting. Wa hunaka adadun, dan di sana sejumlah, ada sejumlah ahli ilmi, para ulama yang personal telah menulis tentang masalah ini yang daqiqah, masalah yang jelimet ini. Ini masalah jelimet ya. Jelimet itu rumit. Di antara para ulama yang terkenal menulis tentang masalah ini, hadis muttafiq dan muftariq, adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Namun sampai kemudian ditulis di buku ini, kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi itu belum ghairu matbu', belum tercetak. Contohnya, ada seorang yang namanya Khalid bin Ahmad. Nama bapak, nama orang dan bapaknya sama. Nah, ada sitatu ashar. Ternyata kita temukan ada 6 orang ishtaraku fi hadzal ismi, yang punya kesamaan dalam nama ini. Semuanya namanya Khalid bin Ahmad. Yang pertama kali adalah gurunya Imam Sibawai. Bahkan ada seorang yang namanya Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Nama bapak dan bapak sampai kakek ini sama. Ternyata ada arba'atu ashab, ada 4 orang yang punya nama seperti ini fi asr wahid, dalam satu generasi, dalam satu masa. Di satu masa, hidup semasa, ada 4 orang semuanya rawi hadis. Maka ini adalah satu hal yang untuk bisa membedakannya adalah satu hal yang sangat-sangat urgen sekali. Jika kemudian ada kemudian sebagian rawinya yang dhaif dan ada sebagian rawi yang tsiqah. Bagaimanakah untuk ketentuan hadis muttafiq dan muftariq hukumnya? Jika kemudian 2 orang misalnya, kita baca 2 orang saja, kemudian termasuk dalam muttafiq dan muftariq, dan kedua-duanya tsiqah, dan murid ini, murid dari keduanya, ada seorang yang kemudian mengambil hadis dari dua-duanya, dan dua-duanya tsiqah. Seorang yang belajar hadis mengambil dari 2 orang, dia belajar sama A dan belajar sama B. Dan A sama B ini mutafik wa mutafik. Maka jika kemudian sama-sama sikos dan sama-sama dia belajar sama keduanya, maka apa? Layak dulu. Makanya tidak apa-apa, ya kan? Seandainya kita tidak tahu ini dalam riwayat ini siapa yang dimaksudkan. Wong itu sama-sama gurunya dan sama-sama sikosnya. Maka ini tidak mempengaruhi, tidak menyebabkan cacat di hadis. Ya? Seandainya tidak bisa dibedakan siapakah ini dalam hal ini adalah yang dimaksud siapa yang A atau B. Akan tapi jika kemudian dua orang tadi itu ternyata satunya siqah, satunya dhaif dan belum bisa dibedakan, maka status hadisnya adalah tawakuf. Kita tidak bisa ngasih penilaian ini dhaif ataukah tidak. Kita tidak bisa kemudian ngasih vonis sahih atau dhaif sampai diketahui, ya, kita bisa memeriksa dan mengetahui yang dimaksud adalah siapa. Ya, ada seorang perawi juga punya dua guru dan guru-gurunya itu termasuk mutafik dan mustarik. Dan tidak bisa kemudian dibedakan dan satunya dhaif, satunya siapa. Satunya rawi dhaif, satunya rawi yang makbul. Maka statusnya tawakuf. Itu statusnya demikian. Ini kalau kemudian terkadang ada kemudian hadis-hadis yang seperti kategori yang pertama, ya, kemudian ini dua kemungkinan, bisa jadi ini, bisa jadi itu, nah, tapi tidak bisa kemudian diketahui ternyata semuanya sudah ternyata berdua-duanya sudah gurunya. Karena seandainya itu, seandainya ternyata gurunya telah itu, maka itu adalah orang yang sifat, seandainya itu juga orang yang sifat. Kemudian mu'talif sama mukhtalif. Mu'talifun mutafiqul khafi faqat wadiduhu mukhtalifun fakhshal ghalata fakhshal ghalat. Hadis mu'talif adalah mutafiqul khafi, tulisannya sama, namun ucapannya berbeda. Tulisannya sama di sini maksudnya seandainya tidak ada harokat dan tidak ada titik. Jadi maksud sama tulisannya di sini seandainya tidak ada harokat dan tidak ada titiknya. Maka satu rawi itu mu'talif, hadisnya mu'talif, manakala mutafiqul khafi, tulisannya itu sama. Seandainya tidak ada titik, tidak ada harokat, maka tulisannya sama. Fakat. Namun pengucapannya berbeda. Seandainya pengucapannya dibaca berbeda. Wadiduhu dan kebalikannya adalah mukhtalif. Faksa maka takutlah al-ghalat keliru. Ini sama. Kayaknya kalau dilihat dari Nazam Baiquni seakan-akan ada dua hadis, akan tapi hakikatnya adalah sebenarnya adalah satu. Itu ada namanya jenis hadis mukhtalif dan mukhtalif. Mu'talif wal mukhtalif. Mu'talif itu dari kata-kata islah, artinya hancur. Disebut mu'talif li'itlafihi khattan, karena kemudian hancurnya atau tidak jelasnya rawi tersebut dari sisi tulisan. Al-mu'talif wal-mu'talif huwa antattafiqal asma'u awil alqabu awil kuna awil ansabu khattan wa takhtalifu lafzan sawa'un akana marjul ikhtilafi fi lafzi an-naqdi amil naqli. Amsilatun salamun wa salamun. Al-awalu bi takhfif al-lam wa tsani bi tashdidiha. At-tawriyu wa tawziyu. Seandainya tidak ada titik, tidak ada harokatnya, ya, maka sama al-awal fi sa'i wa ra yang pertama, wa tsani fi sa'i wa za al-musyaddadataini. Seandainya tidak ada titik, tidak ada harokat, maka sama antara at-tawriyu dan at-tawziyu atau at-tawaziyu. Ya, hadis mu'talif dan wal-mukhtalif adalah hadis yang tatafik. Ada kesamaan nama, al-qablar, al-kuna kunya, jamaknya, jamak kunya, al-kuna, awli ansab atau nasabnya, nisbahnya. Sama-sama misalnya al-makki atau sama-sama al-madani. Khattan memiliki kesamaan secara sisi tulisan, meskipun berbeda lafaz pengucapannya. Baik, akana marjun ikhtilaf sumber perselisihannya adalah dalam lafaz tersebut adalah titik ataupun syakar. Contohnya antara salam dan salam. Seandainya tidak ada harokat, ya, tidak diharokati, maka mungkin orang bisa mendengar kacau antara salam dan salam. Kita kemudian contoh, itu contoh untuk dari sisi apa? Sakalnya, kalau dari sisi titiknya, maka asawiyu dan wat tawaziyu. Dan ini, hadis ini, sulit untuk kemudian membedakannya adalah di masa awal-awal pembukuan hadis. Ketika kemudian ulama-ulama di masa silam, itu dalam mencatat hadis bisa menggunakan harokat dan titik. Kalau di masa-masa sekarang, paling-paling jadi masalah itu dari sisi harokat. Kalau dari titik, insya Allah tidak menimbulkan masalah, karena semuanya sudah bertitik. Semuanya sudah bertitik. Akan tapi sisi harokat, bagaimana membedakan salam dan salam, bagaimana membedakan zinan sama zanan, misalnya sama, tentunya sama, ini kemudian butuh pengetahuan tentang hal. Kemudian wal mungkaru, kita masuk asis mungkar. Wal mungkaru al fardu fihi rawin huda ta'tiluhu la yahmilu atasa huda. Dan hadis mungkar adalah al fardu fihi bersendiri dengannya rawin seorang rawi. Huda sehingga huda bermakna sara, sehingga jadilah ta'tiluhu penilaian adilnya orang tersebut layak miru atas huda, tidaklah kemudian mengandung kesendirian. Jenis hadis berikutnya adalah hadis mungkar. Hadis mungkar ini dalam definisi dalam baikuniyah itu adalah hadis yang ma'infar tabi wahid adalah seorang rawi yang bersendirian dan riwayat yang tidak diterima ketika dia bersendirian. Itu pengertian dalam bait. Kultu sarahnya dari Sa'ali ذهب النبي رحمه الله بتعريف المنكر إلى أنه الحديث الذي ينفرد بروايته من فهش غلطه أو كثرت غفلته أو تبين فسقه بغير الكذب. وهذا على رأي من لم يشترط في المنكر مخالفة رواية الثقات، لكن المعتمد في تعريفه لدي غالب المحدثين لا سيما المتأخرين منهم أنه ما رواه الضعيف مخالفا للثقات. قال الإمام السيوطي المنكر الذي روى غير ثقة مخالفا لنخبة قد حققه. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق عبيد بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزياني المنكري عن أبي إسحاق عن الأيزاري ابن هريرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم man aqama salata wa ata zakata wa hatta wa shama wa qara abayta dakhala al-jannata. Fa hadha al-hadithu hakama alayhi Abu Hatim bi anna munkarun li anna ghayra hubayyib min al-thiqati rawahu an Abi Ishaq mawqufan alayhi wa huwa al-ma'ruf rada ay sa'a. Dhahaba berpendapat penutur nazam Baikuniyah tentang definisi mungkar adalah hadis yang yanfaridu bersendirian meriwayatkannya seorang yang jika bersendirian dia tidak diterima hadisnya. Karena apa? Fahusah walatuhu, walatnya, kelirunya itu terlalu parah, dia sering sekali keliru. Aukah surat atau kemudian terlalu banyak ghaflat kelalaiannya, lupanya. Au tabayyana atau jelas kefasikannya bilal kadhibi, akan tapi dia tidak pernah bohong meskipun orangnya belum pernah bohong, akan tapi orang fasik. Dan jelas dia ketahuan orang fasik suka melakukan perbuatan dosa-dosa, akan tapi satu dosa besar yang dihindari bohong. Maka statusnya adalah hadis mungkar jika dia bersendirian. Dan ini adalah ala ra'yi man lam, adalah menurut pendapat ulama yang tidak mempersyaratkan dalam hadis mungkar, tidak mempersyaratkan mukhalafata riwayat tsiqa, menyelisih rawi yang tsiqa. Lakin al-mu'tamad, akan tapi yang jadi pegangan tentang definisi mungkar menurut ghalibil muhaddisin, mayoritas para pakar hadis, lebih-lebih yang mutaakhirin, definisi mungkar adalah hadis yang diriatkan oleh rawi yang da'i mukhalifan, menyelisihi rawi-rawi yang jahat. Semacam perkataan Imam Suyuti, beliau mengatakan di Alfiyah Suyuti beliau, al-mungkar, hadis mungkar adalah hadis yang rawi diriatkan ghairu siqah, selain rawi yang siqah, dan dia mukhalifan, menyelisihi, maksudnya menyelisihi rawi yang siqah. Bagaimana fi Nukhbah, dalam kitab Nukhbah, maksudnya Nukhbatul Fikr karya Al-Hafidh Al-Asqalani, bagaimana di footnote 4, qad haqqaqah, telah kemudian ditahqiq, telah kemudian diteliti. Jadi di kitab Nukhbatul Fikrnya Al-Hafidh Ibnu Hajar, dia kemudian telah mengadakan pembahasan tentang definisi hadis mungkar, dan yang tepat adalah rawi yang tidak siqah, yaitu rawi da'if menjadi rawi yang siqah. Contohnya hadis yang diatkan oleh Ibnu Abi Hatim, jalannya Hubayyib bin Habib, jadi adalah saudaranya Hamzah bin Habib Az-Zayyad Al-Muqri, dari Abu Ishaq, dari Aizari, dari Huraib, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Dia mengatakan, Nabi bersabda, barang siapa menegakkan sholat, membayar zakat, berhaji dan berpuasa, qara baita dan menjamu tamu, dakhala al-jannah, maka pasti dia masuk surga. Hadis ini hakama difonis oleh Abu Hatim di arah mungka, sebagai hadis yang mungka. Alasannya, karena selain Hubayyib, minas siqat, rawi-rawi siqah selain Hubayyib, itu meriwayatkannya dari Abu Ishaq dengan status mauquf. Perkataan siapa? Kalau mauquf berarti perkataan siapa? Di dalam hal ini siapanya siapa? Perkataan Ibnu Abbas. Akan tetapi di sini riwayatnya Hubayyib itu menyatakan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hubayyib ini adalah rawi yang baik. Rawi yang baik, dia menyelisih rawi-rawi. Rawi yang siqah menyatakan ini adalah perkataan Ibnu Abbas. Rawi yang baik menyatakan ini adalah sabda Nabi. Maka ucapan Hubayyib dalam hal ini, ucapan rawi yang baik dalam hal ini disebut hadis mungkar, dan sebaliknya riwayatnya rawi-rawi siqah itu disebut hadis ma'ruf. Wawal ma'ruf, dan hadis-hadis wahwa dan riwayat yang siqah dalam hal ini, nah itulah yang disebut hadis ma'ruf. Roda dalam bait tadi maknanya sara. Ringkasnya, tentang definisi mungkar itu ada dua pendapat. ya kan? Kalau pendapat yang dianggap hasil yang dipilih oleh ulama-ulama mutaakhirin, yaitu pendapat mayoritas muhaddisin, adalah rawi dhaif menyelisih riwayat riyad syaqqah. Namun ada juga ulama yang mengatakan adalah rawi yang dhaif dan dia bersendirian meriwayatkan, dia gharib atau fars dalam meriwayatkan hadis tersebut. Hadis gharib atau hadis fars, dan syaratnya adalah seorang kaum yang dhaif, maka ini tidaklah, maka hadisnya disebut hadis mungkar. Bahkan terkadang mungkar maknanya adalah palsu. Terkadang kan ada makna yang ketiga, bahkan terkadang mungkar maknanya adalah hadis maudhu'. Kemudian hadis matruk. Matrukuhu ma wahidun bin farak wa ajma'u لضعفه فهو تغط. متروك حديث متروك adalah ما حديث واحدون seorang rawi bi infarat bersendirian. Wa'ajma'u dan para ulama pada hadis bersepakat لضعفه ضعفnya rawi tersebut. Fahwa maka dia, maka hadis ini karat, kadis ini za'idah, kadis ini za'idah. Maka maknanya fawarat, rat di sini maknanya maqdud. Fawarat dan ayin maqdud, maka hadisnya adalah hadis yang maqdud, hadis yang ditolak. Wawa aqalu minal mawdu'i kama sayati bayanuhu. Dan hadis matruk itu lebih apa, lebih ringan daripada hadis mawdu'. Bagaimana akan datang penjelasannya. Ada yang kemudian mengartikan hadis matruk dengan semi palsu, baru semi saja, setengah palsu, karena memang dia lebih ringan daripada hadis maudhu. Al-matruku huwa al-hadithu alladhi yatafawadu bi riwayatihi dha'ifun, sababu dha'fihi kaunuhu muttahaman bil kadhibi fil hadithi أو كثير الغلط أو شديد الغفلة. مثاله حديث عمر بن سمري الجعفي الكوفي الشيعي عن جابر عن أبي طفيل عن علي وعمار قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق تشريقي. وقد قرأ النسائي والترمذي وغيرهما في أمر ابن سمري متروك الحديث. قرأت في سنة تبسع علي الهلفي كأنه مردود, فأكن أكد مردود غير مقبول tidak diterima. Tetapi ditegaskan Ibn Taymi syaraf liyaw ka dalam nazar di atas itu zaidah, tidak ada maknanya. Maksudnya rat, maksud, tidak pakai, tidak usah pakai seperti ini. Maka keterangan dari Syaikh Ali Al-Halabi hafizhahullah ta'ala, al-maksud adalah hadis yang yatafarat bersendirian meriwayatkannya sebagai seseorang dhaif. Dan dhaifnya adalah dhaif yang khusus, bukan sembarangan dhaif. Akan tetapi dhaif, dia dhaif karena muttahan bil kadzib, tertuduh berdusta dalam hadis. Ada istilah tertuduh dalam berdusta dalam hadis, baru tertuduh, bukan pendusta. Beda. Nah, ada kemudian dua istilah yang berbeda antara pendusta dan orang yang tertuduh berdusta. Orang yang tertuduh berdusta artinya adalah orang yang suka bohong dalam pembicaraan keseharian, namun tidak ditemukan data dan fakta yang menunjukkan dia pernah bohong, pernah buat hadis palsu. Namun yang jelas dia sering mengumbar pembicaraan dan bohong. Namun kalau masalah hadis belum terdapat fakta, ya, tidak ditemukan, belum ditemukan data atau tidak ditemukan data dan fakta menunjukkan dia pernah membuat hadis palsu. Namun kalau kemudian di selain hadis dia biasa bohong. Bohong itu jadi kebiasaannya. Maka maksudnya, kalau jika dia sudah seperti itu keadaannya, maka sangat mungkin untuk kemudian membuat hadis palsu. Maka statusnya mustahil dibenarkan. Tertutup berdusta. Atau karena banyak salahnya, atau karena sangat parah lupanya. Jawabannya adalah hadis Amr bin Zimr al-Jurfi al-Kufi asy-Syi'i, seorang ahli, seorang mubtadi. Dari Jabir, dari Abu Tufail, dari Ali dan Ammar, sahabat Ali bin dan Ammar, Ali bin Abi Thalib dan Ammar bin Yasir mengatakan Nabi SAW itu kunut fil fajri, kunut ketika sholat subuh. Wa yakbiru dan doa takbiran ketika kemudian Idul Adha sejak hari Arafah. Tepatnya min sholatil ghadati sejak sholat subuh. Kapan berhenti takbirannya ketika Idul Adha? Wa yaqta'u dan selesai sholatul asri. Sampai sholat asar pada hari tasrih terakhir. Nah, tapi hadis ini adalah hadis yang makruh. Kenapa? Karena Imam Nasa'i, Dharuqutni dan lainnya berkomentar tentang Amr bin Shimr. Katanya, kata beliau-beliau makruhul hadis. Hadisnya adalah makruh. Hadisnya semi palsu. Itu jelas tidak bisa kemudian jadikan. Tentu hadisnya adalah baik dan tidak bisa jadikan pegangan. Jadi kalau penjelasan beliau demikian. Namun kalau kita lihat matan dari kuniyah, maka agak sedikit berbeda dengan penjelasan beliau. Kalau matan dari kuniyah mengatakan makruh itu memiliki dua persyaratan. Pertama, mawahidun bi infaq, seorang rawi sendirian. Syarat yang kedua, ajma'u li dha'fi. Para ulama jah wa ta'dil sepakat untuk menilainya dan sebagai rawi yang dha'if. Ini definisi matruk di nazam baikuniyah. Ada dua persyaratan, yaitu dhaif dan dhaifnya itu disepakati. Bersendirian dan dia adalah seorang rawi dhaif dan dhaifnya adalah disepakati. Maka seandainya kemudian dihadirkan oleh seorang rawi yang dhaif, akan tapi diperselisihkan dhaifnya, kelemahannya, maka tidak bisa disebut hadis matruk, ya, karena persyaratan beliau wa ajma'u li ba'dhi. Kan tapi penjelasan dari Sa'ali ini adalah persendian seorang rawi dhaif dan dhaifnya adalah dhaif yang parah. Kalau kemudian pendapat Ibnu Hajar di Nukhbatul Fikr, beliau mengatakan innal matruk wa marwahu rawin muttaham bil kadzib. Kalau Ibnu Hajar, matruk itu adalah hadis yang diriatkan oleh rawi yang muttaham bil kadzib. Muttaham bil kadzib saja. Kalau penjelasan dari Sa'ai, bukan hanya muttaham bil kadzib, kasur al ghalab, syadidul ghaflah, itu juga demikian jika dia bersendirian. Kemudian terakhir adalah hadis maudhu' wal kadhibul mukhtalafu al mamnu'u 'ala nabi fadzalika al mawdhu'. Wal kadhib dan dusta mukhtalaf yang dibuat-buat al mamnu' dan dibuat-buat. Maknanya semuanya sama. Al kadhib mukhtalaf mamnu' sama maknanya dibuat-buat. 'Ala nabi sallallahu alaihi wasallam fadzalika al mawdhu', maka itulah hadis maudhu'. Al-mawdu'u wal hadithu al-maktubu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un akana amdan am khata'an. Hadis maudhu' adalah hadis yang dusta jika dinisbatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik penisbatannya tersebut amdan sengaja atau keliru. Akan tetapi ada sebagian ulama yang membedakan antara jika kemudian sengaja, maka namanya adalah beda dengan jika kemudian tidak sengaja. Kita lihat footnote 2. Wa zahata ba'dhum ila tafriqi baina ta'ammuli wa 'adamihi. Fasumiya manusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kadiban ta'amdan bil mawdu'i wa ma udifa ilaihi sallallahu alaihi wasallam qata'an bil batili ta'amman. Sebagian ulama sahabat berpendapat untuk membedakan antara penisbatan yang sengaja dan yang tidak sengaja. Jikanya ada hadis palsu, fasumiya maka dinamakanlah hadis yang dinisbatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia adalah kadziban muta'ammidan, ta'ammudan dan dusta, yaitu adalah sengaja. Memang sengaja berdusta atas nama Nabi, maka disebut maudhu'. Akan tapi jika bukan tidak sengaja, ini adalah perkataan sahabat dan kemudian disampaikan kepada banyak orang sebagai sabda Nabi, tidak sengaja karena diingat-ingat kayaknya hadis Nabi, bahasanya adalah perkataan sahabat, maka disebut batil. Wa ma'udhifa ilahi sallam khata'an bin batil. Dan hadis yang dilibatkan pada Nabi sallam namun karena keliru, ini sebenarnya perkataan sahabat atau perkataan Imam Syafi'i atau perkataan ulama yang lain, maka tidak ada yang batil. Semacam misal man arsadunya fa'anin bin ilm, paman arad al-akhir tepa'ani bil ilm, siapa ingin dunia maka wajib pakai ilmu, siapa ingin akhirat maka wajib pakai ilmu. Perkataan Imam Syafi'i. Maka kemudian ada orang yang menyebabkan seperti sabda Nabi SAW, maka statusnya batil menurut seperti ulama. Akan tapi menurut definisi yang dipilih oleh Syekh Ali Al-Halabi Habla Ta'ala, maka dia tetap maudhu'. Misalnya, ba'dul ahadithi allati wudi'at min al-intisar lil madhahibi ka hadithi sirat ummati Abu Hanifah alladhi wada'ahu ba'du muta'assibatil hanabiyyati wa hadithi aliyun khairul bashari man syakka khairul bashar man syakka fihi kafar alladhi wada'ahu ba'du rafidati wa وغيرها من الأكاذيب والافتراءات التي لها أسبابها المعرفة عند العلماء فائدة من القواعد الكلية التي يعرف بها الحديث الموضوع أيكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء أيكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق أيكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة الحديث لصريح القرآن سماجة الحديث وقوله يسخر منه وغير ذلك. Contohnya adalah beberapa hadis yang wudi'at dibuat lil intisar untuk membela beberapa mazhab. Semacam ada bunyi hadis palsu yang mengatakan lentera umatku adalah Abu Hanifah. Ini hadis, ini adalah hadis palsu buatan ba'dul muta'asibah, sebagian orang yang taat atau fanatik dengan Imam Abu Hanifah. Demikian juga hadis Ali khairul bashar man syakka fi kafar, Ali adalah sebaik-baik manusia, siapa yang ragu-ragu tentang hal ini kafar, maka dia kafir. Ini adalah hadis palsu yang dibuat oleh Ba'du Rafidah, adalah orang Rafidah. Dan betapa banyak sampai hadis palsu buatan Rafidah, karena Rafidah adalah kata tulisan jenis aku tak guna manusia paling berkumpul. Tak seru jelas ini. Kofi adalah akhbar benar. Manusia yang paling benar berbohong, karena sesungguhnya akidah mereka atau agama mereka sangat-sangat batil. Maka tidak mungkin hal ini terjadi secara manis kecuali dengan kemudian membuat kebohongan di kebohongan. Maka mereka adalah orang yang paling benar untuk berbohong. Dan contoh-contoh yang lainnya mengenai hadis yang merupakan hadis-hadis dusta, waqtiraat dan buatan yang laha asbabuha, yang memiliki sebab-sebab yang ma'rufah yang dikenal indah ulama di antara para ulama. Dan kitab yang paling bagus tentang ini, tentang menjelaskan tentang hadis maudhu' dan sebab-sebabnya adalah di footnote 1 Al-Wad'u bin Hadis, karya Dr. Umar Falabah. Dan di antara kemudian sebabnya di samping tadi ta'akut manhaj, atau kemudian untuk membela melegalkan kemudian satu firqah macam yang dilakukan oleh Rafidah, ada juga orang yang kemudian membela hadis palsu, dan itu adalah hadis palsunya itu untuk menolong agama. Maksudnya niatnya adalah niat yang baik, membela agama, menolong agama, memperjuangkan agama, namun dengan cara hadis palsu. Dan mereka beralasan kan yang tidak boleh kan maka tidak ada ya tak amidan. Itu kan kafir ada ya. Berdusta menjelekkan alaiya, pakai alaiya. Berdusta menjelekkan nabi. Kan yang tidak boleh kan maka zaba alaiya tak amidan. Kalau saya itu maka dalam kan beda. Maka dalam itu kan maka dalam alaiya kata mereka. Karena tujuan kebodohannya, mereka mengatakan ini bukan kadabah alaiya, ini tidak masuk adil dengan kadabah alaiya, ini kadabah lahu. Ini berdusta menguntungkan Nabi. Karena itu kemudian menyemangati manusia untuk kemudian menyemangati manusia untuk kemudian mengatakan. Bagaimana ada sebuah hadis palsu ya, tentang kemudian fadha'il semua ayat Al-Quran. Palsu panjang atau menceritakan keutamaan masing-masing surat Al-Baqarah atau keutamaannya Ali Imran, semua satu-satu disebutkan, tentu panjang sekali kan, disebutkan keutamaannya satu-satu. Ini hadis palsu buatan orang seperti ini, dan maka supaya orang kemudian mau lagi baca Al-Quran maka dimotivasi dengan buat hadis yang memberikan tahrib golongan untuk membaca. Mereka katakan ini bukan kadabah alaiya, akan tapi kadabah lahu. Padahal semuanya kadabah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal qawaidil kulliyah, di antara kaidah umum, arti rafidhiyah diketahui dengan kaidah ini hadis palsu. Jadi kita gunakan untuk mengetahui hadis palsu. Ayakuna kalamuhu laisa kalam al-anbiya'i. Ya, kalamnya atau kemudian kalimat-kalimatnya tidaklah mirip dengan kalimat-kalimat Nabi, kalimat-kalimat para Nabi. Untuk orang yang kemudian akrab dengan kemudian hadis-hadis Nabi SAW dan menyimak gimana kemudian uslub dan gaya beliau atau kata beliau, maka kemudian dia bisa jadi kemudian dia bisa kemudian menebak, bisa kemudian ada bunyi seperti ini. Ini aneh. Ini sepertinya bukan kata Nabi SAW. Kata Nabi kok begini polanya, usulnya seperti ini. Maka itu bisa kemudian jadi indikasi. Ya, meskipun kemudian ya tetap kemudian nanti perlu diteliti lebih lanjut. Ayakuna kemudian ayakuna hadis-hadis tersebut biwasil anbiya fil asil atiba merupakan perkataan para dokter Turkiyah dan Sufi ya, yang berkelimang dengan taifah itu lebih mirip wa aliyah dan lebih pantas daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama, masih masalah uslub, masih masalah gaya bahasa. Nah ini gaya seperti ini kok kemudian Nabi kok menjelaskan masalah penyakit secara detail seperti kemudian analisis dokter, maka ini lebih cocok ini adalah sebagai perkataan dokter daripada kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayakunal hadithu batilan binafsihi. Sebuah hadis itu adalah batil binafsi dalam dirinya. Artinya makna yang dimaksud adalah makna yang batil. Yang jelas-jelas orang itu tahu kebatilannya. Misalnya hadis barang siapa meyakini manfaatnya sebuah batu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bisa mengabulkan, akan terjadinya tangkaan baik terhadap satu batu, maka Allah akan mewujudkan baik tangkaan itu, tangkaan baik tersebut. Ya, kalau siapa pakai ake, terus wah, kalau saya pakai ake, tidak, maka saya tidak di pondok tidak apa-apa, anti golok tidak apa-apa, ditublet juga tidak apa-apa. Punya keyakinan kalau pakai ake, maka Allah akan kabulkan keyakinannya. Ada satu hadis yang maknanya demikian. Maka orang baca ini sudah jelas, wah ini kok malah kemudian terus kemudian aki-akian kemudian terus kayak gini ya, jelas. Secara ini sudah batil. Baik kemudian tahu dan aki-akian, maka ini jelas ini satu hukum dari kata yang sama batil. Namun ada hadis palsu seperti ini. Kalau siapa berbaikan dengan satu batu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan baikannya. Atau dalam lafaz yang lain, kalau siapa berbaikan dengan satu aki, ditegaskan pada satu aki. Kalau siapa berbaikan dengan satu aki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan baikannya. Ya, terus kemudian bahasa dari kemudian kalimat-kalimat yang ini. Saya dulu putra Nuhu, maka kebatilan maknanya itu menunjukkan anna mulai sambil karami Rasulullah SAW. Saya tersebut bukanlah pada Nabi SAW. Atau hadis sebuah hadis tersebut menilisi sahih Al-Quran. Ayat Al-Quran ingat yang sahih, yang tegas, yang tidak punya makna kecuali itu. Aku antara mengatakan tidak ada punya kesalahan. Kemudian ada hadis palsu mengatakan katanya orang kemudian mendapatkan dosa karena dosa orang lain. Maka ini bertentang dengan sahih Al-Quran. Atau sama jenis hadis, sama aja maknanya Al-Qubah. Makna jelas yang tekan di dalam lafaz hadis tersebut. Wa qawluhu yuskharu minhu. Dan ini menyebabkan bahan ejaan. Orang mendengarnya akan mengejek. Masa adil lewat? Masa Nabi SAW, gimana Nabi kok malah mengatakan kayak gitu? Malah jadi bahan ejaan. Berkaitan dengan talikat dan faktor-faktor yang lainnya. Lihat footnote 2. Disebutkan seluruhnya oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau tentang kumpulan hadis dhaif. Kitabnya Imam Ibn Qayyim namanya Al-Manar Al-Munir Sahih wa Dha'if. Wadzakara kadzalika, dan dia menyebutkan seperti itu ghairuha selainnya, selain lima hal tadi, khamsa asara wajhan, 15 bentuk yang lain. Kali rok asara ji'ah li anna muhim. 5 tambah 15, jadi ada 20 kaidah yang bisa dijadikan patokan menunjukkan satu hadis dalam sejarah palsu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di Al-Manar Al-Munir. Kemudian saya penutup waqad atat kal jawharil maqnuni samaituha manzumatal baykuni fawqa salatina bi arba'in atat aksamuha tamat bi khairin khutimat. Fakat atat, maka datanglah kemudian sa'id-sa'id sa'ir atau kemudian nabal baikunih ini kal jauha seperti permata al-mahnun yang tersembunyi. Sama itu ha menamakan sa'id-sa'id nabal ini manzumata lebaikunih. Mengingat nasab beliau atau nisbah beliau, karena beliau namanya Al-Baikuni, maka dia namakan nadam ini dengan manzumah Baikuni. Berapa jumlah baitnya? Fawqat salatina bi'ar sa'id. Lebih dari 30, lebihnya 4. 30, lebihnya 4. Berarti 34 atas datang aksamuha macam-macamnya. Aksamuha di sini ya. Kalau di sarahnya saya semin itu abiyatuha, bukan aksamuha. mungkin lebih tepat abiyatuha. Atat aksamuha, ini lebih tepat abiyatuha. Kalau aksamuha artinya berarti jenis-jenis hadis yang dijelaskan oleh beliau itu ada 34. Tadi ada dari hadis marfu, mauquf dan seterusnya, maqtu sampai hadis maudhu itu ada 34 berarti. Kalau bunyinya aksamuha. Tapi jumlahnya, kalau jumlah jenis hadis yang disampaikan itu ada asani wa salatun 32 hadis. 32 jenis hadis. Dari hadis marfu sampai terakhir hadis maudhu itu di nazam taikuniyah ini disebutkan, ada disebutkan 32 jenis hadis. Maka tidak tepat kalau kemudian dikatakan aksamuha fawfasalatina fi arba'in atat aksamuha, tidak tepat. Kecuali jika tadi mutafik sama mustalif itu dihitung berbeda. Nah, maka jadi 34 ditambah belakangnya mukhtalif dan mukhtalif. Nah, jadi 34 kalau itu dihitung, padahal hampir tidak dihitung. Kalau tidak dihitung, maka kemudian jumlah jenis hadis yang disampaikan itu 32. Baitnya itu 34. Summa bi khairin khutimat. Kemudian dengan kebaikanlah maka bait ini diakhiri. Penutup al-khatimah bi hamzi ta'ala kana al-farahu min ash-shahri wa ta'liqi ala hadhihi al-mandumati fi lailatil arba'i al-muwafiqi as-sadis min shahri للقعدة من العام الثاني بعد الأربعمائة والألف والألف من هجرة عليه الصلاة والسلام. Dengan puji Allah, farah selesai, farah dan taklif untuk mandumah ini di malam Rabu, bertepatan dengan tanggal 6 bulan Dzulqa'dah tahun Asani Ba'da Arba'imi'ah 1402 Hijriah. Sudah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian diselesaikan, kemudian dikoreksi sampai kemudian ya footnote summa raja'tuhu ba'da asli sanawatin kamilatin muraja'atan amatan wazidtu alaihi wa aslahtuhu fi majalisa min gharati sahri dzilqa'dati sanata 2012 ba'da mi'atin asa mi'atin wa wal alfin min hijrati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falhamdulillah ala nu'amaihi. Dan aku koreksi setelah 10 tahun benar dengan koreksi yang lengkap, dan aku tambahkan, aku perbaiki dalam beberapa majlis dari dan selesai rarah awal, rarah menemui awal awal bulan Dzulqa'dah tahun 1412 Hijriah. Allahumma ja'al hadzal 'amala khalisan li wajhika wa lirah bihi al-muslimina wa fi rikabihi wa wali walidayhi wa li mashayikhihi. Walhamdulillah alayhi salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, demikian sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa sallam. Untuk saat itu, apakah hadisnya matanya sama? Apa beda? Ini beda. Beda matanya.